menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Kumpul-kumpul sedikit bicara, cemari sibuk meraba-raba, mata menatap ke satu arah, masing-masing asyik dengan dunianya. Mereka mengira semua hanya ada di situ. Mereka lupakan yang ada di sini. Menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Jauhkan yang dekat.